Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada beberapa kalimat yang mungkin agak sukar, antum kasih tanda, ya. Kalimat-kalimat yang antum sendiri merasa berat, antum kasih tanda, atau kalimat yang saya mengisyaratkan di situ perlu berhati-hati, antum juga kasih tanda. Karena kalau sudah berlalu pelajaran, antum tidak kasih tanda, maka faedah itu akan berlalu begitu saja. Mau mengulang rekaman, sudah nggak ada waktu. Ya. Dikasih tanda. Kadang saya memberikan catatan pada beberapa kalimat-kalimat di sini yang susah atau kemungkinan terjadi kesalahan di dalam mengucapkannya. Kita lanjutkan. Pada halaman 51 ya, kita baca Sogho Sogho Shasa Shasa Shasa Shasa. Jangan sampai sa-nya dibaca dengan sya sya sya, hati-hati. Terus harus berpindah dari satu makhraj ke makhraj yang lainnya. Sya sa sya sa. Fa wa fa wa fa wa fa wa. Ingat, fa wa fa wa. Dari bacaan yang tipis atau istifal fa, kemudian setelahnya huruf yang isti'la seperti ini, tafkhim harus hati-hati. Jangan sampai terpengaruh dengan apa? Dengan tebalnya huruf wa. Akhirnya dibaca fa wa fa fa. Seharusnya kan fa. Ini karena dia ingin menyiapkan untuk menambahkan huruf wa, akhirnya dibaca seperti itu. Fa fa. Lidahnya sudah siap, bersiap-siap. Ya. Fa. Seharusnya kan fa. Coba fa, coba. Wa. Wa. Fa wa. Fa wa. Fa wa. Fa wa. Ya. Apalagi fa wa. Baca fo, iya. Yang benar adalah fa, ya, tipis. Ini pentingnya kita mengetahui sifat apa, isti'la dan istifa. Ya. Hadirkan itu apa maklumat antum ketika sudah membaca di sini, ya. Ketika antum baca seperti ini, maka antum hadirkan ini fa hurufnya adalah apa rufa. Sifatnya apa saja? Masih ingat? Nafasnya bagaimana? Hamas. Kemudian? Rokhawa. Kemudian? Istifal. Kemudian? Infitah dan? Idlak. Nah itu sifat-sifat tersebut itu harus benar-benar difahami. Makanya kemarin Ana menekankan sekali antum menghafalnya. Antum benar-benar menghafalnya. Karena kalau sudah baca seperti ini, Huruf itu mau kita apakan? Ya. Maka sejauh pengetahuan kita terhadap huruf itu, maka biidznillah ta'ala kita akan bisa membaca huruf itu dengan tepat. Ya. Kalau kurang, maka kurang, dia enggak sadar mau huruf itu dibaca bagaimana, salah, dia enggak sadar. Kalau dia tahu, paling tidak, oh saya salah ya. Kita baca. Fa-lo. Fa-lo. Fa-lo. Fa-lo. Bo-za. Bo-za. Bo-a. Bo-a. Sha-lo-fa. Sha-lo-fa. Sha-lo-fa. Sha-lo-fa. Shawafa, shawafa, atasa, atasa, atasa, atasa, atasa, atasa, atasa, atasa, atasa, atasa, safa'a, safa'a. صفعا صفعا صفعا صفعا صفعا صفعا ضعف ضعف ضعف ضعف ضعف ضعف ضعف ضعف بزغ بزغ بزغ بزغ بزغ بزغ ظفر ظفر ظفر ظفر ظفر ظفر ya bersama-sama sagh ya sagh shaza fa'la dhaza ta'an shaba shaba shaba a'tasa a'tasa a'tasa Adama Adama آدم كتاب سبب جاهد أثاث فرحا ذلك دخان لبدا زادك أراد أراد شططا ساعة رشادة ده masa jangan ada yang ده رشادة قصصا ضميري عظاما طمعا غافلي أفاق رهق كاظمي ضلالي حكما ناظري jadi jangan ناظري jangan gitu ya coba ناظري dalam posisi dia tetap tipis ناظري jangan sampai ناظري ناظري ini harus ada di huruf tipis yang berdekatan dengan huruf yang dibaca tebal. Ini bisa dibaca salah seperti di yang pertama. Perhatikan. Naudhiri. Nah, itu salah. Karena apa? Karena lidahnya ingin menyiapkan apa? Ingin menyiapkan wa yang tebal. Ya. Atau langsung tebal. Naudhiri. Atau nanya benar. Naziri, wa-nya dibaca dengan huruf zal. Dibaca naziri. Cara melatihnya di putus-putus dulu. Coba. Naziri. Digabung sekarang. Naziri. Ingat ya, tandai seperti ini. Awanu. Ataya. Yahamanu. Ya ibadiyya. Hayatuna Subulana Wala jidala Wala tania Lagunya gini dulu ya. Lagunya sederhana ya. Lagunya lagu iramanya ini apa? Sederhana sekali dan ternyata mudah untuk mengajar anak-anak. Ya. Ya. Untuk mengajar anak-anak ataupun orang yang dewasa enak, ya. Kalau dulu panjangnya itu dicengkungkan, tapi kita tidak usah, kita baca lurus aja biar terbiasa. Ya. Kehala, ada yang gitu. Metodenya ada yang seperti itu. Jadi panjangnya itu dilengkukkan, ya, biar mudah menandai bacaan panjang dan bacaan pendek. Tapi kita coba, nggak usah diayunkan. Insya Allah bisa membedakan. Ya. Hayatuna. Ya, gitu. Ya, tapi kita tidak usah seperti itu. Kita baca bersama-sama. Qama, ayo. Qama. Kala. Kala. Ya. Kahala, perhatikan. Kahala, ya. Kahala, kahala, kahala. Qolama, qolama, qolama. Amana, amana, amana. Laqiya, laqiya. Masih ada yang da. Jahada, ya. Jahada. Asasu. Faroha. Asasu. Pendek. Asasu. Faroha. Zanika. Zulona. Juga pada kafnya. Zanika, ya. Zanika. Zulona. Zadaka. Zadaka. Zadaka. Arada. Syafata. Arada. Arada. Syafata. Sa'ata. Rasyada. Rasyata. Kalau pendek dibaca pendek. Rasyada. Rasyada. Tanda awanu, ya. Awanu. Dari dipanjangkan. Awanu, ya. Awanu. Ataya. Ataya. Ataya. Ya. Masih ada yang hayatuna kayak enggak kayak kurang semangat gitu. Ayo dilatih, ya. Hayatuna. Hayatuna. Subhanallah. Thank you. semuanya bertahun dalam terselenggaranya acara ini, ya, panitianya, antum beserta keluarganya juga kan, ya, sudah di sini masih gitu, masih kurang semangat. Nah, ini perlu dipompa semangatnya, ya, perlu dipompa. Digunakan kesempatan ini, ya, kesempatan belum tentu bisa berulang. Ya, digunakan kesempatannya. Dilatih. Kita lanjutkan. Alif di akhir kata banyak ditulis dalam bentuk ya tidak bertitik, disebut dengan alif maksurah. Fungsinya sama, memanjangkan fathah. Kita baca. Ta. Ta. Ro. Ro. Mata. Mata. Ula. Ula. Naro. Naro. Ama. Ama. Dana. Dana. Nuha. Nuha. Duha. Duha. Aba. Aba. Hada. Hada. Asa. Asa. Togo. Togo. Sa'a. Sa'a. Lago. Lago. Shawa. Shawa. Sawa. Sawa. Wama qala. Wama qala. Iza hawa. Iza hawa. Ala ma yara. Ala ma yara. Wama hada. Wama hada. Fama. Insyaallah sahal. Kita lanjutkan. Alif juga diisyaratkan dalam bentuk kecil setelah fathah. Ya. Kita baca. Wa madha. Wa madha. Wa 'asha. Wa 'asha. So jangan maju bibirnya ya. Wa 'asha. Wa 'asha. Furada. Furada. Furada. Furada. Banaha. Banaha. Tashabaha. Tashabaha. Qiyamatu. Qiyamatu. Kalalatu. كلالات فواحش فواحش مشارق مشارق تقاتل تقاتل يا قانya nggak maju bibirnya تقاتل تقاتل ضعافا ضعافا فآوى فآوى ونادى ونادى إناثا إناثا سماوات سماوات ya gitu ya insyaallah. بآياتي بآياتي ذلكم ذلكم ذلكم ذلكم فاحشة فاحشة قانتات قانتات حافظات حافظات lanjutkan. Wa nadahuma. Wa nadahuma. Magharibaha. Magharibaha. Nahakuma. Nahakuma. Barakatu. Barakatu. Saya baca bersama-sama. Wa madha. Wa madha. Wa madha. Qiyamatu mana? Qiyamatu kalalatu fawahishu masyariqa tuqatilu bi'afa fahawa wa nada inata samawatu bi'afa Zalikumu Zalikumu Fahishata Qadidatu Hafizatu Masyarakat Hafizat Hafizat Hafizat Hafizatu Hafizatu Maju bibirnya Hafizatu Hafizatu Anda ukur U-nya itu seberapa? U, coba. U-nya anda yang sempurna seberapa? U. U. Ya segitu semua huruf yang U majunya segitu. Ya. U, tu, ya. Mu. Zalikumu. Zalikumu. Ya gitu. Kita baca langsung, kita melanjutkan wa nadahuma ya wa nadahuma Niru nahakuma ya. Nahakuma. Nahakuma. Barakatu. Barakatu. Barakatu. Yes. Kita lanjutkan pelajaran yang ke-41. Kita tadi mulai yang juz pertama kapan? Yang mulai ini tadi kapan? Masuk ke sini kapan? Badai laser. Badai laser masuk ini. Cepat insyaallah. Semoga selesai. Paling tidak kalau antum mengikuti dengan sesuai dengan arahan, ya, antum sudah terlatih, ya, walaupun belum dicek atau disimak, antum sudah mendengarkan, berupaya mengucapkan, sudah berlatih dalam kesempatan ini. Dalam kesempatan ini, antum kan mau tidak mau duduk belajar mendengarkan, ya, mendengarkan keterangan. Yang benar seperti apa, yang salah seperti apa, ya. Lain halnya apabila mendengarkan rekaman, walaupun itu juga berfaedah, ya. Lain datang seperti ini, teman-temannya ikut membaca, ya, membuat semangat. Maka di lebih untuk lebih semangat lagi untuk ikut membaca. Kita baca pelajaran ke-41. Nattabi'i pada kasrah. Ya. Kita baca sisi. Sisi. Sekarang ada ini agak susah. Sisi. Sisi. Si. Si. Si. Si. Lagi yuk. Si. Si. Si. Si. Si. Si. Si. Si. Si. Si. Si. Si. Si. Arahkan ke i. Si. Si. Posisi lidahnya ketika antum ingin mengucapkan si itu awalannya seperti mengucapkan so. Ya, lidahnya diangkat, ya. Ya. Makhrajnya sama dengan sin, tetapi posisi lidahnya ya naik ke atas. Kita baca. So. Si. Ingat jangan dikasih wawu, ya. Si si si si si si si si ini yang do sekarang si si si si si si si si jangan dikasih wow si si ya. Kita ulangi lagi. Wi wi. Wi wi. Ti ti. Ti ti. Ti ti. Ti ti. Ti. Ti. Bo. Bo. Ti. Ti. Ti ti. Ti ti. Dengan e ya. Ti. Ti. Ti. Ti. كان عذابي كان عذابي يرثها عبادي يرثها عبادي وكذلك نوري وكذلك نوري خاف مقامي خاف مقامي آياتي ورسلي آياتي ورسلي عذابي ونذوري عذابي ونذوري عذابي ونذوري عذابي ونذوري وهذا صراطي وهذا صراطي وهذا صراطي وهذا صراطي صي jangan menggelembung وهذا صراطي وهذا صراطي بما غفر لي بما غفر لي بكتابي هذا بكتابي هذا lagi بكتابي هذا dibaca bersama-sama ka si si ayo si si yang coba yarisuha, yang sebelah sini coba. Yarisuha, ini dari sini ke sana ke sini. Ya. Yarisuha ya. Yarisuha ibadi. Sekarang sebelah sini. Ya. Yarisuha ibadi. Sebelah sini depan. Yarisuha ibadi. Sekali lagi. Yarisuha ibadi. U-nya kurang. Yarisuha gitu loh, ayo. Yarisuha ibadi. Sebelah sini. Ya. Ya, yarisuha ya. Ayo. Sama-sama. Ini anu. Kurang. Bukan kurang kompak, kurang banyak orangnya. jadi keder gitu. Kalau yang ini kan banyak ya, keroyokan. Lebih berani. Yarisuha ya. Yarisuha ibadi. Ya. Bersama-sama. Wa kadzalika nuri. Wa kadzalika nuri. Ayo, bomahnya, ya fathahnya itu dipraktekkan. Ya. Ini masih ringan. Ya, masih ringan. Kalau ringan saja sudah enggak semangat mempraktekkan, nanti di Quran lebih berat, ya, lebih susah. Wa kadzalika nuri. Ayo. Wa kadzalika nuri. Terus. Allahumma ayati wa rusuli. Lagi. Ayati wa rusuli. Ayati wa rusuli. Pendek itu. Jangan ikut yang sebelumnya. Azabi, ya. Azabi wa kusuri wa hadha sirati biha tawfari bi kitabi hadha. Lagi. Bi kitabi hadha. Anda perhatikan ya, untuk ya, ya untuk ya itu tidak diberi apa, tidak dikasih tanda sukun ya untuk panjangnya. Nanti kalau Anda menggunakan mushaf yang cetakan Madinah atau yang Timur Tengah, maka ya yang bacaan panjang mat itu tidak dikasih apa? Tidak dikasih tanda sukun, tapi tetap disebut dengan ya sukun. Ya. Kita baca, ya di akhir kata tidak bertitik, jika di tengah tetap bertitik. Nah, ini penulisan di mushaf, ya seperti itu. Ya di akhir kata itu tidak bertitik, tapi kalau di tengah dia bertitik. Ya. Kita baca. Tulia, tulia, hudaya, hudaya, nuri, nuri, ibadi, ibadi, iqabi, iqabi, banati, banati. Kalau yang sebelumnya harokatnya kasrah, maka itu adalah ya sukun. Kalau ada seperti ya, ya yang sebelumnya fathah, maka itu adalah ya, itu disebut dengan alif maksura. Ya. Perhatikan. Sampai di mana tadi? Banati. Banati. Mamati. Mamati. Salati. Salati. Nusuki. Nusuki. Majukan bibirnya. Nusuki. Nusuki. Rawasiya. Rawasiya. Wanya dihimpun bibirnya. Rawasiya. Rawasiya. Ra. Ra. Wa. Wa. Rawasiya. Rawasiya. Wamaliya. Wamaliya. Ibadiya. Ibadiya. Masaniya. Masaniya. Wahiya. Wahiya. Hudiya. Hudiya. Qudiya. Qudiya. Rusuli. Rusuli. Nuzuri. Nuzuri. Nuzuri. Nuzuri. Yunadi. Yunadi. Asaya. Asaya. Fa'uwariya. Fa'uwariya. Fa'uwariya. Fa'uwariya. Itu yang di akhir kata, jadi tidak bertitik. Ini yang di tengah kata sekarang. Tila. Tila. Ridho. Ridho. Hila. Hila. Rajimi. Rajimi. Ya. Naziri. Naziri. Maridi. Maridi. Latifa. Latifa. Ba'ida. Ba'ida. Maqila. Maqila. Qalina. Qalina. Alina. Alina. Gawina. Gawina. Sarabila. Sarabila. Qawarira. Qawarira. Ahaditha. Ahaditha. Qa'idina. Qa'idina. Qanitina. Qanitina. Mahariba. Mahariba. Syayatina. Syayatina. Syayau. Hati-hati. Hati-hati. Syaya. Syaya. Tina. Tina. Syayatina. Syayatina. Ketika ya, itu antum lidahnya enggak boleh naik. Saya. Saya. Saya. Tina. Tina. Ya, seketika itu ketika panjangnya ya sudah habis, antum segera menaikkan lidahnya untuk menebalkan bo. Syayatina. Syayatina. Masakina. Masakina. Kina. Kina. Masakina. Masakina. Qadirina. Qadirina. Fatinina. Fatinina. Kita baca bersama-sama. Tulia. Ayo. Tulia. Nuraya. Nuriya. Nuri. Nuri. Ibadi. Iqabi. Banati. Mahati. Solati. Nusuki. Rawasiya. Wa Maria. Masih ada yang gitu. Syayatina. Syayatina. Malakina. Qadirina. Fatihina. Ya. Alhamdulillah. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada esok hari biiznillahi ta'ala. Yang ada di baris keempat terakhir dari kuliah, baris keempat di bawah paling sebelah kiri, fa'uwariyah. Itu fa'uwariyah itu domanya itu sekalian dengan wanya atau sendiri-sendiri, Ustaz? Sendiri-sendiri. Fa'u langsung fa'u wa. Iya, langsung. Fa'u wa kayak gitu. Enggak maju mundur, enggak langsung. Fa'u wa ria, enggak. Bukan fa'u wa. Susah. Fa'u wa ria. Fa'uwariyah. Misalnya ada boma-boma berjejer, itu enggak usah mundur dulu. Sumu misalnya gitu. Sumu. Enggak gitu. Azabi wa nuduri gitu. Tapi kalau mulut yang bergerak, kita bergerak berapa kali tadi mulutnya? Gak tahu ya hitungannya ya. Ini dibiasa, ini pembiasaan nih. Ya. Gitu ya. Insyaallah kita akan teruskan. Ya, pelajaran yang akan datang akan semakin menantang. Ya, akan semakin menantang. Ya, biiznillahi ta'ala. Jadi antum jangan lewatkan kesempatan ini. Ya. Ya. Dan kita akan ketemu bacaan yang sudah agak panjang-panjang nanti. Ya, sebentar lagi. Ya. Nanti praktek yang telah antum latih, yang latih ini hari ini, ya, latihan hari ini, nanti terasa ketika antum sudah masuk latihan ini, ya, akan terasa, ya, bertahap, ya, mungkin tadi akan terasa capek bagi yang benar-benar mempraktekkan, disuruh membuka, disuruh maju bibirnya, ya. Itu yang saya lihat itu acak aja. Oh, yang situ belum. Ah, itu juga. Nah, gitu. Enggak semua. Saya enggak hafal satu-satu. Maksudnya, misalnya yang lihat saya sini, ya mungkin yang sini saja yang saya lihat. Nah, gitu. Jadi kalau dihimbau seperti itu, ya diharapkan lebih bersemangat lagi. Ya, untuk esok hari. Gitu ya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.